السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله kami dan teman-teman yang syukur kepada Allah yang melimpahkan nikmat kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita sampai pada hadis 108. Dengan 10 pelajaran atau pengajian yang puas, saya nak tanya sedikit soalan berkaitan dengan dapatkan garapan yang garapan anda dalam masalah usul dia umat Jumaat mandi hari Jumaat. Jadi dalam bab tersebut, saya ingin bertanya, bagaimanakah kita kata keadaan, bagaimana yang sebab apabila kita bacakan kalaulah kita kualifikasikan sebagai wajib, bagaimanakah keadaan kalau seseorang itu dalam sesuatu hari Jumaat, salah satu daripada hari Jumaat itu dia tu tidak dapat mandi, bagaimanakah keadaan Jumaat tersebut, bagaimanakah solat Jumaat itu, adakah sah atau tidak sah, kenapa sah? Mandi bukan syarat. Bukan syarat. Jadi dia boleh dikatakan wajib, tidak ada kaitan atau rentetan daripada kata wajib ini. Seolah-olah kita kata solat Jumaat itu tidak sah. Tetapi kita kata daripada sudut adab-adab untuk hari Jumaat, solat Jumaat pada hari Jumaat ada beberapa adab yang kita harus ikuti. Jadi dalam melaksanakan adab-adab tersebut, kita bincang. Dan kalaulah dibuat dengan sengaja, berdosa. Kalau kita katakan wajib, tetapi kita katakan kalaulah ada keperluan, dimaafkan. Kerana kita katakan bahawa dasarnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Kamu tak berikan ini. Tak ada beda khair. Kembali kepada lawat kemampuan. Kembali kepada hadis kita pada malam ini, hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa 'an Abi Sa'id sallallahu alaihi wasallam 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa wala'ah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subul Salam, wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu 'ala alihi wa sallam, idza ata ahadukum ahlah thumma arada an ya'uda falyatawaddaa bainahuma wudu'a, rawahu Muslim. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله على آله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. فلم يحسن سيدة نادم. وللأربعة فما كان جيدا لبدل أربعة مثل سارتسات كان في ولئنه يوم 108 يوم 109. Jadi kita bacakan hadis kedua-duanya. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi isterinya, kemudian dia ingin kembali, hendaklah dia berwudu di antara keduanya dengan satu wudu. Mana dia hendak kembali, mana dia hendak mendatangi sekali lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyatawaddah bainahuma wudu'a, hendaklah dia berwudu di antara keduanya dengan satu wudu. Jadi dengan itu kita katakan daripada hadis ini yang dimaksudkan kembali itu adalah kembali untuk bersatu lagi dengan isterinya. Al-Hakim menambahkan, kerana sesungguhnya dengan wudu dia memberikan semangat untuk mengulanginya. Semangat maksudnya adalah memberikan nasyat. Nasyat maknanya kesembuhan dan untuk kita kata kesedaran, kesedaran lebih baik dalam menjalankan sifat Allah. Tak mungkin kan? Tapi kalau dah setiap waktu ni tak boleh. Alhamdulillah. Gitu. Dan hadis yang berikutnya pula dari dan bagi imam yang empat. Siapakah imam yang empat? Selain daripada Muslim dan siapakah Muslim? Kita? Imam? Imam Muslim. Selain daripada Muslim Bukhari siapa? Nasai Abu Dawud. Abu Dawud An-Nasai Tirmizi. Ibnu Majah. Ibnu Majah. Ibnu Majah. Ibnu Majah. Kita belum lagi minta kepada nama-nama betul. Itu nama gelaran yang masyhur. Yang kita nak sebutkan kalau kita kalau sebaiknya kita hafalkan lebih dengan nama-nama masyhur mereka. Nama sepenuhnya, nama penuhnya mereka lagi. Kerana itu adalah ulama-ulama hadis atau ulama-ulama yang telah mengumpulkan hadis. Dan buku-buku berita ini adalah buku, ia adalah buku-buku yang agak terkatakan tidak boleh tidak seseorang yang mempelajari hadis mestilah melalui ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur padahal beliau sedang junub tanpa menyentuh ayat ini. Hadis ini ma'dul, hadis ini tanya. Tak tahu kita tak ada lemahnya atau sakitnya. Jadi hadis ini kita tiba di tafsirnya adalah hadis ini sepertinya Rasulullah ingin mempertegaskan kerana terkadang hanya dimaksudkan mencuci sebagian anggota wudhu, maka dengan penegasan itu dalam menerangkan bahawa yang dikendaki adalah menurut syariat. Dalam riwayat Ibn Huzaimah dan Al-Bayhaqi disebutkan seperti wudhunya untuk solat kerana dengan wudhu lebih memberikan semangat untuk menunggangnya. Jadi hari ini kita kata sebahagian bahas sebahagian dalam wudhu ini. Kadang-kadang kita lihat ulama mengambil arti wudhu itu sebagai basuh biasa. Bersih pun bersih, jadi basuh untuk dibersihkan. Jadi mereka wudhu juga sebagai sebahagian ulama kalaulah dia tak dinamakan sebagai wudhu syar'i. Sebab itulah dalam hadis ini dia datangkan lagi فَلْيَتَوَضَّعْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. Jadi dengan itu dia datangkan lagi juga dengan hadis ini dengan bukan kerana itu wudhu'an itu menunjukkan yang dimaksudkan adalah wudhu' yang betul, bukan wudhu' yang hanya sebagai membasuh atau membersihkan diri sahaja. Jadi dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi disebutkan seperti wudhu'nya untuk solat dan dengan wudhu' lebih memberikan semangat untuk mengulangi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat dalil untuk disyariatkan yang wudhu bagi yang ingin mengulangi berhubungan dengan istrinya. Karena terdapat ada hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mencampuri istrinya tidak memperbaharui wudhu antara keduanya. Juga ada hadis yang mengatakan bahawa beliau mandi junub setiap kali selesai bercampur dengan istrinya. Semua diperbolehkan sekalipun berhubung hukumnya sunnah, hanya saja dia memalingkan perintah terus berwajib menikahkan, memberikan alasan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat maksudnya apa? Perintah selalunya adalah wajib dan terangkan. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan فَلْيَتَوَضَّ بَيْنَهُمَا بُهُوَانِ. Bilang itu فَلْيَتَوَضَّ. Jadi lam ini lamul amr. Lam ini adalah lam perintah. Lam memerintah. Maka berwuduklah di antaranya, di antara keduanya. Maka berwuduklah di antara keduanya. Jadi dengan itu kenapa kita lihat sebahagian ulama kita lihat dalam masalah ini tidak mengatakan dia wajib. Jadi mereka keluarkan kenapa dia tak wajib daripada sebuah sudut. Satu daripada sudut apa? Sudut ada ta'ni. Ta'ni mana pun ada sebab kenapa digalakkan atau disuruh tunduk. Apa sebab ini dilihat daripada hadis tersebut? فَإِنَّهُ أَنْشَقُ مِنْ أَوْضِ. Maka sesungguhnya dia akan menyegarkan lagi menjadikan menjadi segar dalam kemulangnya. Jadi dengan itu, kalaulah dia sebagai ada ilahnya, ada sebabnya, maka dengan itu kalaulah tak diperlukan nasyat itu, maka tak perlulah berubah. Faham ini maksud? Kalau tak perlukan kesedaran itu, maka tak perlulah dia berubah. Begitulah juga kita lihat dari hadis ini juga menerangkan kenapa. Kerana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ada ketika dia tidak berwuduk, ada ketika dia terus tidur, ada ketika selepas itu terus mandi. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa tidaklah selepas seseorang itu bersatu dengan istrinya disunatkannya untuk berwuduk, melainkan sekiranya dia tinggalkan kesegaran kemudian dia dapat untuk kembali bersama dengan istrinya sekali lagi, maka disitulah dan digalakkan dia untuk lakukannya. Kerana untuk dapatkan nasyat tadi, untuk dapatkan kesegaran tadi, itu dia bersulit kan. Bagi dari surat itu yang maklum ulama mengeluarkan faedah. Baik, kita sebelum kita pergi pada hadis yang tafsirnya dua, kita pergi hadis tafsir kedua juga. Jadi kalau saya datangkan faedah-faedah lain daripada daripada masyarakat yang lain, insyaAllah. Dalam hadis yang kedua pula kita lihat penulis telah menjelaskan alasan cacatnya itu dan termasuk riwayat tidak berpisah anak suat daripada Aisyah. Jadi tidak sahih dan Abu Dawud berkata hadis itu diragukan kesahihannya. Tapi kalau kita pergi kepada hadis ini, hadis ini ma'lul, Syekh Al-Bani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis tidak sahih. Dan telah di dalam kitab sahih, beliau pun dikatakan ada kekuatan atau dikuatkan dengan sebab-sebab yang menyebabkan hadis ini adalah hadis yang kuat dan boleh diperhujahkan. Alasannya adalah kerana Abu Sa'd tak mendengar daripada Al-Aswad, tetapi sahihnya oleh Ayat Bayar Hasmi dan dia berkata Abu Sa'd betul-betul mendengar hadis tersebut daripada Al-Aswad, maka batalah perkataan bahawa ulama-ulama hadis telah sepakat akan kesalahan Abu Sa'd. Jadi Abu Sa'd mereka katakan bahawa ia tidak sahih bahawa Abu Sa'd tidak mendengar daripada kita lihat Abu Sa'd tak mendengar daripada hadis ini. Jadi dia kata dia tak dengar daripada Al-Aswad, bukannya dia kata sebenarnya tidak tepat kerana datang daripada Imam Baihaqi mengatakan menerangkan bahawa dia telah sebenarnya telah benar-benar mendengar. Maka apabila ulama sepakat dia tak dengar, terbatal ulama sepakat, kalau lah sepakat tak adalah ulama mengatakan dia dengar. Jadi dengan itu tidaklah sepakat. Al-Tirmidzi mengatakan andai hadis itu sahih, mungkin yang dimaksudkan Aisyah adalah beliau SAW tidak menuntut air untuk mandi, maka saya Al-Sarai Tuan Ali berkata hadis tersebut sesuai dengan hadis dalam Aisyah dan mencuci kemaluannya kedua dan kedua dan yang dalam tidak. Para ulama berbeza pendapat, ulama mengatakan tidak wajib berdasarkan hadis bab ini yang jelaskan bahawa beliau tidak menuntut air, dan berdasarkan hadis tentang Nabi SAW menggilir istri-istri beliau dengan satu kali mandi. Tidak diragukan bahawa yang mengklaim atau mendakwa pendapat tersebut tidak terdapat padanya dalil ini. Imam Daud dan sekumpulan ulama lain berpendapat mengenai wajibnya kerana disebutkan perintah mencuci dalam riwayat Muslim, tidaklah dia berwuduk kemudian tidur. Jadi perintah lagi. Juga dalam riwayat Al-Bukhari, cucilah kemaluanmu kemudian berwuduk. Asal ada satu perintah adalah menunjukkan wajib. Jadi dasarnya asal ada satu perintah menunjukkan wajib. Jumlah ulama mengatakan bahawa hal itu menunjukkan sunnah. Namun sunnah untuk mengkonformikan atau menjamakkan antara pelbagai dalil. Kata dasar itu adalah al-jam'u awla min at-tarkib. Al-ikmalu awla min at-tarkib. Orang apa lagi? Hafalan. Kita lihat sunnah tersebut. Kita bukan menggunakan yang kita tadi ulama bawa terus pembahasan ini kan. Jadi pembahasan ini akan dibawa terus. Jadi kita boleh sesuatu yang berada. Kalau kita faham kita kaedahnya terus ternyang-nyang dalam telinga kita dan juga kita terus boleh menyebutnya dengan mudah. Ini menunjukkan bahawa kita dah mula memahami bagaimana kaedah ulama berdalil. Ada kita nampak ulama berdalil, kita akan lihat senang kita faham. Oh, jadi kita lihat ulama berdatang dan pendapat tersebut mengatakan hukum begini adalah kerana demikian, dan mengatakan demikian pula adalah kerana dasarnya begini dan sebagainya. Jadi itu kita lihat kenapa kita dengan forum ulama mentakwil ini? Kerana mereka mengkompromikan itu, mencamakkan antara berbagai dalil yang disebutkan berdasarkan hadis yang dilibatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya dari hadis Umar bin Khattab bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW أيامنا أحدنا وهو جنوب. قال نعم ويتوضع إن شاء. Jadi kita dah jelas kami إن شاء mana sekiranya dia tidak. Apakah seorang dari kami boleh tidur pada keadaan junub? Dia menjawab iya. Dan dia boleh berwudu jika dia mahu. Jadi wudu itu dibolehkan, betul. Adalah satu perintah, tapi perintah itu adalah perintah galakan, bukan perintah yang terhadap. Wahwa junubun. Nabi SAW menjawab dengan jelas ni. Nabi jawab bahawa qala na'am wa yatawaddau insya, dan dia berwuduklah sekiranya dia tidak. Jadi dengan isi menunjukkan bagi kita bahawa berwuduknya seseorang selepas dia bersatu dengan isterinya adalah suatu perintah, betul. Tetapi perintah itu adalah perintah syarat. Maksudnya tak ada ilzam. Saya telah kita terangkan tentang ahkam yang kita akan masuk balik dalam bab nanti, kita akan sentuh nanti. Jadi dengan itu menunjukkan bagi kita bahawa apabila didatangkan insya'a, maknanya di situ ada tahmir. Tahmir maknanya apa? Ada pilihan. Apabila ada pilihan, jadi perintah yang mula-mula nampaknya macam wajib disyaratkan, dihalakan. Apa nama halakan? Boleh halakan? Disarikan, diarah kesongkan, dipesongkan, diditulkan, atau kesongkan kepada apa? Kepada dincungkan. Dincungkan ke bahasa Malaysia. Ada banyak kali kat dincungkan, asal dalam as-sahihain. Tapi dalam penambahan kata jika dia mahu, hanya saja pentasihan daripada orang yang dibutuhkan. Dia menerangkan dalam kitab dari kita yang sudah cukup untuk menjadi pegangan. Jadi berbuatkan setiap hari. Dan dia tidak menyentuh ayat, dia tidak membutuhkan atau memerlukan pencambilan. Juga memperkuatkan hukum asas yang tidak diwajibkan berwudu bagi orang yang ingin tidur dalam keadaan junub sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat jumhur ulama mengatakan ia tidak wajib adalah lebih kuat dan kita nak buat kerana dasar begitu ya. Dalam sesuatu perintah itu kita harus ambil dalil itu dari semua sudut. Dan jangan kita pergi kepada tajib, jangan kita pergi untuk kita memilih sesuatu pendapat yang menghalakan daripada pengambilan dalil-dalil tertentu. Kalau ada kemungkinan yang mana kita boleh sebenarnya menggabungkan semua dalil dengan kita mengkompromikan kenapakah dan kenapakah. Jadi itulah sebabnya kita dengan ulama dasar-dasar ini, dasar yang penting sekali. Sebab kita kata kena hafal. Apa kata? Al-Jamu Al-Jamu Aula Minal Tarjil Wal-Ihmalu Aula Minal Ihmal. Dia juga hafalan yang datang kita cuba praktikkan. Wal-Ihmalu Aula Minal Ihmal tu Al-Ihmalu Aula Minal Ihmal. Kemudian jadi bintang pada lepas semua dapat kamu cantik. Insyaallah. Kita kena buka nombor kita. Ini buat kamu kita adalah jamak mana apa? Tarjih mana apa? Jamak mana kumpulkan? Tarjih mana kita pilih? Manakah di antara dua dalil atau tiga empat dalil? Manakah lebih kuat, lebih patut kita katakan cepat kepada kebenaran? Itu maksudnya tarjih. Al-i'mal pula adalah mengamalkan. Mengamalkan lebih baik daripada menabaikan. Jadi mengamalkan dalil adalah lebih baik daripada mengihmalkan dalil. Jadi mengamalkan dalil lebih baik daripada mengabaikan dalil. Aula minal ihmal. Ihmal ha bil ha. Ihmal maknanya apa, Ustaz? Mengamalkan lebih baik dan ini boleh teruskan. Apa boleh didapat daripada hadis yang telah kita bacakan tadi? Bahawa kita dapat dikeluarkan dari hadis yang telah kita bacakan, istihbabnya mustahabnya, sama maknanya istihbabnya, mustahabnya, sunnatnya, mandubnya, semua kalimat-kalimat yang lebih kurang seperti sekiranya untuk seseorang itu apabila bersatu dengan istrinya kemudian ingin kembali bersamanya dan pada kali yang kedua, maka telah didapati bahawa adalah baik untuk dia. Apa? Dan juga dilihat pada hadis ini dapat satu faedah. Ini bagi mereka yang dari kita lihat daripada sudut hadis ini juga dapat kita faedah juga. Hikmah daripada atau elah daripada perintah tersebut, apakah dia elahnya? Supaya ansyaku fa'innahu fa'innahu rujadat ansyaku ila'ubi, atau juga ada daripada hadis tersebut ayamah awsaw ansyaku ila'ubi, maksudnya lebih lebih apa, lebih menyegarkan, lebih memberikan kita tenaga dalam untuk kita kembali. Kerana kita tahu bahawa selepas berlaku persenggaraan juga, di situ akan berlaku akan datang kemalasan dan kepenatan dan sebagainya. Dan itu semua kita tahu. Maka dengan didatangkan atau mengenakan diri kita air tersebut, maka datang kembali kesegaran dan kekuatan, dan juga kita dan kita rasa juga daripada sudut tenaga juga. Jadi yang itu kita katakan bahawa adalah berillah. Perintah itu berillah, perintah itu bersebab. Kalau perintah itu bersebab, kalau tanpa sebabnya, dahlah tak ada hukum, tak ada hukum tersebut. Pada hukum yang memerintahkan itu tak jadi. Jadi dari itu perintah itu sebenarnya bukan perintah yang wajib. Jadi perintah itu adalah datang dari sudut nadri, dari sudut sebenarnya. Begitu juga dalil ini menunjukkan bahawa boleh seseorang itu apabila telah bersatu, boleh dia terus tidur dan tidak perlulah dia untuk berwudu, walaupun dalam keadaan dia tidur itu dalam keadaan dia junub. Maka dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa tidur dalam keadaan junub tidak ada. Dan dari hadis yang telah disusulkan, jadi ulama telah berkilang dalam masa ini. Kalau dalam keadaan tidur dengan apa, dalam tidur dalam keadaan itu tidak berwudu, maaf, dalam keadaan junub, walaupun dia melihat bahawa ini adalah diharamkan kerana dasarnya perintah dan bilik berawatan perintah. Dan juga daripada hadis Ibn Umar dan Ammar dan sepertinya Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur daripada mazhabnya melihat bahwa ini adalah mustahab dan meninggalkannya adalah makruh. Kerana apa? Semuanya wudu itu mengurangkan keberatan akan junub. Adik kata. Jadi sebab itu dia boleh terlihat bahwa berwudu itu adalah mustahab. Jangan tidur terus dengan mustahab berwudu kenapa? Dan juga kerana adalah makruh. Kerana dengan kita berwudu dia akan mengurangkan keberatan junub tadi. Maksudnya kita tahu, digalakkan kita juga kalau kita nak makan dalam keadaan junub, boleh tak kita tu? Boleh, tapi dengan syarat kita berwudu. Kalau tak berwudu juga boleh tak? Boleh, kita makruh lah. Dan Nabi SAW, apabila hendak, apabila nak makan dalam keadaan junub, dia akan berwudu tahun. Dan jadi tidak hadir. Dengan itu menunjukkan bahawa wudu ini walaupun dia tak mengangkat hadas besar tersebut, dia mengurangkan keberatannya pada ketika sesuatu ketika. Jadi dengan itu sebenarnya kalau dia lihat bahawa seseorang yang tidur itu perlu berada dalam keadaan yang apa kesucian yang sempurna. Dan dengan dia belum mengambil wudu, maka kuranglah junub itu, dan keadaan dia junub itu berkurangan, keberatan dia berkurangan, jadi terdekatlah kepada seseorang itu dalam keadaan kesucian. Ada pilihan dia kata itu adalah pendapat yang sebahagian daripada atau salah satu pendapat Imam Ahmad yang masyhur dalam mazhabnya. Dan dengan itu juga mereka berdalil, dan ini adalah hadis Barra' daripada Nabi SAW sebelum Nabi SAW sabda, kalaulah kamu ingin tidur, ingat tempat tidur kamu. Jika akhir sama berjaga, atau waktu wudhu akan salah. Sekiranya kamu ingin mengambil tempat tidur, maka berwudhulah wudhu kamu untuk solat. Jadi yang dikatakan bosku untuk sebelum kita tidur pun sebaiknya sebenarnya adalah kita berwudhu. Maka Syekh Islam Muhammad mengatakan, mustahab wudhu, anda pun ada mustahab. Bagi seseorang itu untuk berwudu atau mustahaknya berwudu itu pada setiap seseorang setiap kali hendak tidur bagi setiap seseorang. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa hukum berwudu sebelum tidur adalah sunnah. Zalkani mengatakan bahawa jumhur sahabat wa tabi'in ila jawaz bila syarah. Maka jumhur sahabat dan tabi'in melihat bahawa ini adalah dibolehkan tanpa ada kemakruhan, maknanya tobah. Kalau dibolehkan tanpa ada kemakruhan, maknanya dia mubah. Jadi kalau wa'ani fuqaha al-Muslim, maknanya itulah fuqaha yang lain melihatnya. Ini punya poinnya. Jadi poin disebut untuk kita katakan bahawa berwudu itu, tidur dalam keadaan wudu itu ada kata-kataan dia satu perkara yang sunnah, dan terus nak meninggalkan dia pula makruh, kan? Atau apa yang dikatakan oleh sebahagian yang kita lihat yang jumhur Amsar mengatakan, jumhur ulama mengatakan pula bahawa ini tidaklah makruh. Maka dengan ini kita kalau kita fikir pada dalil-dalil, kita berasal juga kalau kita kalau dalil itu ada, maka kita amalkan. Maksudnya itu kita kata bahawa mengatakan istihbab berwudu atau berwudu disunatkan kita berwudu adalah lebih tepat. Maka kita kata macam mana kalau tinggalkan makruh pun? Makruh lah. Kenapa? Kerana dia adalah nakidul istihbab. Maksudnya dia adalah berlawanan kepada istihbab sunat. Meninggalkan sunat akan jatuh makruh. Meninggalkan haram jadi apa? Meninggalkan wajib jadi haram. Jadi itu kita lihat dasarnya. Jadi dengan itu kalau kita pergi kepada dalil Imam Ahmad nampak lebih kuat. Tetapi kita katakan bahawa kalau lah seseorang itu tinggalkan kerana tak mampu atau pernah sangat atau sebagainya, kita kata tidaklah. Kita katakan bahawa dikecam atau dicemur dan sebagainya, tapi kita katakan dia tinggalkan perkara yang lebih afdal, tarkul aula, meninggalkan perkara yang lebih baik. Maka tinggal perkara yang lebih baik dah kita kata makruh. Sebab kita tidak banyak perkara yang kita tinggal dari sunat-sunat, ini kita telah lakukan perkara makruh. Cara yang tinggal dari solat tidur misalnya, kita tinggalkan perkara yang diharapkan, yang awal, yang afdal. Maka kalau dia tinggal perkara yang apa, dia akan lakukan perkara yang mahdhul. Dia sama ada lakukan apa atau dia lakukan perkara yang mahdhul. Maksudnya kalau dia lakukan perkara yang afdal, akan dia lakukan perkara yang kurang afdal. Maksudnya salah satu. Meninggalkan perkara yang afdal adalah makruh. Jadi dengan itu yang dikatakan adalah dasarnya, kalau kita pergi pada dasar hukum, kita akan nampak bahawa dia adalah mutalazim. Kalau dia sunat, tinggalkan yang sunat, dia adalah makruh. Kalau dia mubah langsung, barulah dikatakan jawaz bila karena bahawa dibolehkan tanpa kebencian, tanpa makruh. Tetapi sebenarnya mesti ada dalil tersebut, dalil-dalil menunjukkan bahawa Nabi menggalakkan kita untuk berwuduk. Maka ada selepas berjima ke sebelum tidak berjima pun tidak disunatkan kita berwuduk. Jadi dengan itu nampak di sini bahawa berwuduk untuk tidur ada dia punya kelebihannya, ada dia punya perintahnya. Jadi yang itu untuk dikatakan dia sebagai satu perkara yang sunat adalah lebih awla Allah Ta'ala. Aku elakkan daripada Allah Ta'ala. Okay, terima kasih itu. Terima kasih daripada hadith yang selepasnya, daripada hadith Aisyah radhiyallahu anha 110. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله على آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل على شماله فيغسل ظهره ثم يأمر الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. ولفظ مسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها أفرده وغسله بشماله ثم ضرب بها ثم ضرب بها الأرض وفي الثالث فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيت بمنبي فرده وجعله ينقض بالماء بيده. Kita lihat pada hadis itu, kita sebenarnya ada masukkan hadis yang selepasnya juga, hadis Maimunah. Kerana kalau kita lihat pada hadis ini, dalam subuh salam kita pernah baca bahawa dia agak tidak dipisahkan. Cuma dalam tafsiran, dalam kita menerangkan, kita pisahkan. Jadi saya sampai satu kembali. Satu kosong dengan satu hadis. Jadi kita berada hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Jadi apa dan hadis? Hadis ini kalau kita nak faham hujah-hujah ini. Karena ulama boleh terangkan, dia tak terangkan terus balik mata dia macam kan. Dia cakap hadis Maimunah, hadis Aisyah. Hadis, jadi dia di sini lah kita lihat. Kita tahu kenapa hadis Aisyah macam bentuknya. Sudah faham bentuknya. Hadis Maimunah macam bentuknya, buat kita faham bentuknya macam mana. Dengan itu apabila kita katakan bahawa hadis Maimunah, hadis Aisyah, kita dapat memahami kenapa tak apa permisahannya sebagainya. Apa hujah yang didatangkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermandi junub. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Lalu mencuci kemaluannya. Kemudian berwudu lalu mengambil air. Kemudian memasukkan jari-jari tangannya ke pangkal rambutnya. Kemudian menuangkan di atas kepalanya tiga kali. Kemudian menuangkan air ke sekujur tubuhnya. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Pada hadis Maimunah pula kita lihat, selepas diterangkan semuanya, Imam Bukhari dan Muslim daripada hadis Maimunah mengatakan, lalu beliau menyiramkan kemaluannya dan mencuci dengan tangan kirinya. Lalu dia memukulkan tangannya ke tanah. Lalu memukulkan tangannya ke tanah, dia menggosokkan. Di dalam riwayat lain, beliau mengusap tangannya dengan debu dan di akhirnya kemudian aku memberikan beliau sapu tangan, tetapi beliau menolaknya. Dan di dalam hadis itu, dan beliau mengibaskan air dengan tangannya. Dia tidak mengambil sapu tangan tersebut. Yang dibuat adalah di bawah kipas. Dia kipas dan lepas dia kipaskan. Jadi dengan itu juga ada dasar sebenarnya. Ini yang tadi kibas itu. Kipas ini boleh bagi juga kalau dia wajah ada yang fudul ma'a biyadihi, yang fudul ma'a tidak lagi dengan sama ada cara dia musab, lalu dia akhirkan itu, atau yang boleh digerakkan. Jadi dengan itu kita lihat di sini akan kita bincangkan tentang pendapat ulama sama ada boleh pakai kuala apa kan standard kita bincangkan nanti dengan berbincang ini insyaAllah tak semua bahasa Allah ini jadi kita dengan insyaAllah sejuk kena masuk keras ya kalau masih sejuk eh. Jadi dari penjelasan kalimat Rasulullah SAW apabila mandi junub yakni hendak mandi junub beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya dalam hadis memulai disebutkan dua kali atau tiga kali. Kemudian menuangkan itu air dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya kemudian berwudu dalam hadis Maimunah seperti wudu untuk salat. Kemudian mengambil air kemudian memasukkan jari tangannya ke pangkal rambutnya ini rambut kepadanya dalam riwayat Al-Baihaqi beliau mengelir-ngelirkan belahan kepalanya bahagian kanan lalu menelusuri pangkal rambutnya kemudian beliau mengelirkan pada belahan kepala bahagian kiri dengan cara yang lebih kira pada dimulakan di kanan dahulu lepas itu barulah dia pergi kepada kiri kemudian menuangkan di atas kepalanya tiga kali ini hafanah. Hafanah ni dia dituangkan berarti sebelum telapak tangan bukan itu babi atau satu apa kita kata galung dan sebagainya. Jadi guna kalau hafanah tu macam hurfah, hurfah tu hafanah juga. Jadi tidaklah banyak lah. Berarti kalau kita pergi kepada satu. Berat tangan juga ni. Jadi kita lihat. Tapi kita lihat di sini dia letakkan sepenuh telapak tangan. Telapak tangan. Jadi dalam Al-Nihayah kita Al-Qamus bahawa mengkasrahkan hak dan boleh menfathahkan sebagai dalam Qamus dalam hadis Maimunah dan boleh menuaskan air ke atas kepala dia dengan tiga kali sepenuh kedua telapak tangan ini. Jadi sini terangkan kedua telapak tangan ini. Tapi kebanyakan juga menggunakan kalimat sepenuh telapak tangan. Dengan bentuk kata tunggal, anda boleh menuangkan iaitu air atas kedua tubuh iaitu tubuh yang belum terkena air, kemudian boleh mencuci kedua kaki ini. Jadi hadis ini kita dapat memahami kalau dilihat pada hadis itu nampak semua kita datang ke penjelasan kalimat lebih jelas dari insyaAllah. Walaumma min hadithi Maimunah daripada hadis Maimunah pula kita lihat hadis Maimunah menyebutkan tentang cara mandi junub Nabi mulai daripada awal hingga selesai tetapi penulis hanya mengambil apa yang tidak terdapat dalam hadis Aisyah. Dia menerangkan sekilas daripada hadis tersebut kebanyak apa yang ada dalam hadis Aisyah diterangkan juga dalam hadis Maimunah. Cuma yang didatangkan di sini adalah ziyadahnya sahaja. Ziyadah itu apa? Ini tambahan sahaja. Jadi tambahan yang diterangkan inilah yang ada perbezaan daripada hadis baik hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita lihat dalam riwayat lain dia mengusap tangannya dengan debu dan di akhirnya kemudian aku memberikan beliau sapu tangan tetapi beliau menolaknya. Beliau mengusap tangan dengan debu di sini samalah seperti hadis mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis dalam hadis Aisyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul akan tanah. Kedua hadis tersebut mencakup keterangan. Maaf, sebelum dapatnya dalam hadis kedua ini kemudian beliau beranjak dari tempatnya dari hadis kedua kali lalu saya mendatangi ini. Di hadis ini juga kita lihat ada perbezaan bahawa dalam hadis kita yang terangkan nanti perbincangan berkaitan dengan apa adakah seseorang itu dalam dia berwudu untuk solat mana semua sehari atau dia tinggalkan kakinya di akhir mandi itu dia baru dibas atau kakinya atau dilakukan wudunya untuk solat dengan basuh kaki sekali kemudian akhirnya dia basuh kakinya. Jadi kita akan bincangkan insyaAllah. Kedua hadis tersebut mencakup keterangan tata cara mandi junub mulai daripada permulaan sampai dimulai dengan mencuci kedua tangan sebelum mencelup ke dalam badannya ketika baru bangun dari tidur. Jadi kita lihat memberi perintah untuk kita mencuci kedua tangan dahulu sebelum kita berwudu ada banyak dalilnya. Dasarnya sebab orang seorang kalau bangun tidur itu kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita basuh tangan kita dahulu sebelum kita menghidup ataupun kita mengambil wudhu dan sebagainya. Begitulah juga dalam kita nak berwudhu ya, kita disuruh untuk mensuci, membasuh tangan kita, kedua tangan kita, kedua telapak tangan. Begitulah juga kita lihat dalam hadis ini berkaitan dengan hadis mandi junub. Di mana kalau kita lihat tangan itulah sebagai alat sebenarnya untuk kita menggunakan dalam penyucian. Jadi kalau anak itu belum bersih, maka tak sesuai lah digunakan untuk kuncian. Sebab itulah kita katakan dimulakan dengan kuncian ayat tersebut. Jadi kita, kalau kita lihat dahulu, tidak semua tempat atau semua perumahan atau rumah penampung tersebut ada, kita lihat ada adat misalnya paik ke atau paik hujan ke, atau kita kata sehingga pada gayung-gayung yang boleh kita cukup untuk apa digunakan yang kadar air yang sedikit. Kalau gayung itu besar-besar kan, ataupun baldi sebagainya. Jadi kita kalau nak, kalau lah sekarang ni mungkin kita ada cara apa kita kata dengan adat yang moden dan sebagainya, kita boleh sesuaikan apa kita punya adat-adat itu dengan adat-adat yang sekarang. Tapi kita lihat, oleh sebab itulah kita tidak nanti menggunakan hasanah, lalu pula kita menggunakan kanan itu. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya kalau kita menunjukkan naik kat perulah air yang sebelum masukkan ke dalam perjalanan ketika baru bangun dari tidur. Sebagaimana dijelaskan hadis tidur mandi ini dari perjalanan, jadilah hadis bermula di taklid dibatasi wudu atas perjalanan. Lapan, kemudian mulai mencuci kemaluan ini dalam kitab asyarah. Sebenarnya menurut bahagian hadis mencuci tangan itu diungkapkan dalam bentuk umum, sehingga cukup sekali sehari dan menggosok tangan ke dasar ke tanah untuk menghilangkan bau di tangan. Tidak disebutkan kalau beliau mengulangi mencuci kemaluan ini. Padahal kalau sahaja bau masih ada di tangan, berarti bau yang masih melekat di kemaluan, inilah yang boleh difahami daripada hadis tersebut. Hal ini juga menentukan. Jadi kita lihat, mereka juga tidak semua mereka ada kira-kira bahasa luxury untuk dapatkan sabun. Dan dengan itu juga kita lihat, dan sabun-sabun mereka dulu ada menggunakan misalnya sidor dan sebagainya. Daun sidor, daun sidor ini boleh digunakan sebagai sabun juga. Jadi begitu juga kita lihat bahawa tanah digunakan. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, dah habis, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bahawa telah dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud, masjid, dan juga tahura, pensuci. Jadi kita tahu bahawa dia boleh juga digunakan untuk suci dan membantu dalam penyucian, sama ada dia sebagai penyuci atau dia digunakan juga sebagai bahan kebahagiaan daripada penyucian, atau dia boleh digunakan sebagai alat untuk suci. Jadi dengan itu kita lihat kelebihan tanah dan apa dia tu yang kita di hadapan kita, tanpa kita diberikan kebanan-kebanan yang mana tak boleh tidak mesti dapat kena. Ini masalah terakhirat. Kalau diberikan kebanan tersebut, maka sebahagian tempat, sebahagian orang, sebahagian negara tidak dapat melakukannya. Hari ini juga menunjukkan bahawa air yang digunakan membersihkan tempat yang bernajis adalah suci dan menyucikan. Juga menunjukkan bahawa niat untuk mandi menghilangkan najis harus disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau kita niat untuk mandi menghilangkan najis, haruslah disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas. Kerana bagi kita nak mandi, kita tahu kita nak sedang waktu sedang beristinja ataupun bersihkan diri kita, dan juga perlulah dilakukan untuk menghilangkan hadas. Kenapa perlu niat ini? Sebagai ulama mengatakan tak perlu niat kerana ini adalah makhluk yang tidak kalau menghilangkan najis. Tapi kita katakan perlu pada niat juga. Jadi niat kita kata bukanlah mesti nawaitu atau niat adalah yang hati. Kerana kita tahu bahawa inna ma'amalu bin niat, dasarnya adalah inna ma'amalu bin niat, bahawa sesungguhnya sesuatu amalan itu dengan niat. Jadi kalau dia bergantung kepada niat, awalnya satu perintah Allah yang dilakukan dengan niat, kita sebenarnya diganti-ganti. Selain kita, kalau dalam melaksanakan sesuatu ketaatan, kita takasutkan. Sebab seorang yang melakukan sesuatu yang wajib atau sunat dengan dia datang dengan niat datang untuk melaksanakannya, itu ini beri pahala. Tapi kalau seorang melakukan sesuatu perkara yang sunat ataupun wajib, tapi dia tak ada niat terhadapnya, dia buat secara pun, misalnya dia sebagai contoh, dia aku ni wajib kita lihat untuk niat ini pada makan dengan sunat wuduk. Kadang-kadang orang berwuduk, boleh tak jadi wuduk tu wuduk dibuat atas dasar menyejukkan diri? Ada sebagian orang dia wuduk secara spontan buat untuk menunjukkan diri. Jadi dari sungguhnya ini tidak dikira sebagai ibadah. Begitulah juga kalau misalnya dia tinggal saudaranya. Kita sekarang tinggalkan banyak larangan. Tak minum arak, tidak melihat aurat yang telah dilarang kita melihat. Tapi ada kalau kita tidaklah kita tak kasutkan dalam kita meninggalkan semua ini ketaatan kepada Allah, tidak diberikan mana. Dan waktu kita perlu kejelasan sesuatu larangan yang ditinggalkan harus disertakan niat dalam meninggalkan, barulah dapatkan pahala. Jadi waktu kalau kita jadi dalam niat dan waktu kita bermuamalah dengan Allah, berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, ya Allah aku tinggalkan ini kerana semata-mata kerana ya Allah tinggalkannya walaupun hati ini itu saja. Ini dilihat adalah menunjukkan dia punya muamalah dia dengan Allah SWT sangat kukuh, dan dia begitu kita lihat mempunyai kita katakan hubungan yang kuat dengan Allah Taala. Jadi beza seseorang yang tinggalkan secara tak suka, tapi orang yang marah tak suka lah, bau yang busuk. Beza dengan orang, kenapa tak dengan orang? Kerana kemalangan. Jadi kita itu beza kita katakan suka itu. Jadi itu kita katakan daripada surat inilah yang kita katakan bahawa meninggalkan larangan atau melaksanakan perintah kalau tak diiringkan dengan kejalanan dengan niat, maka tidaklah kita jadikan dia sebagai ibadah kepada Allah. Sebab itu kalau kita lihat ibadah yang paling bernilai sebenarnya adalah niat. Kerana kadang-kadang dengan niat kita yang kita sebenarnya kita lihat kita belum lagi mampu dalam sebenarnya dapat mana, atau kita tinggalkan kerana Allah melupakan kita lihat sebab kita tak tahu sebab Allah rita kepada kita. Jadi sebab itu kita kadang-kadang jangan memperlekehkan niat. Niat ini satu perkara yang penting. Jadi kalau kita di mana saja kita lakukan atau apa yang kita buat, kita berurusan, kita mentaati satu perintah semata-mata kerana Allah, kita hadirkan niat tersebut kerana dia akan memberikan kita kekuatan sebenarnya. Kerana kalau kita sentiasa dalam melakukan yang dikian, lakukan kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah itu tinggalkan kelarangan Allah. Kita kan niat, makin kuat dengan interaksi dengan Allah, makin kuat hubungan dengan Allah, kita tinggalkan kelarangan di sisi perintah-perintah dan dalam meninggalkan kelarangan. Tapi kalau dia buat hanya sebagai rutin, orang tak buat, kita buat, atau ajak kita orang sekarang tak buat, sebenarnya dia itu masih lagi belum lagi cukup dalam kita berinteraksi dengan Allah SWT. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahawa air dan sebenarnya membersihkan tempat yang bernajis dan suci dan memucikan, juga menunjukkan bahawa niat dan untuk mandi menghilangkan najis harus disertai niat untuk menghilangkan hadas. Jadi sampai kita niat menghilangkan najis, kita niat juga untuk menghilangkan hadas. Dan dijadikan dari bau yang belum hilang setelah mencuci tempat yang terdapat nabi tidaklah membahayakan untuk pembuangan kulit mewajibkannya sekali. Jadi kalau kita lihat dalam kita tidak dapat menghilangkan bau dalam menghilangkan misalnya najis, kerana bau masih ada, bau yang masukkan. Dan sebanyak ulama meringankan bau kalau dia adalah salah satu daripada kepada tiga ni masih ada, tidak masalah. Melainkan rasa apa dia punya ain dia nampak lagi apa dia punya fatnya selling itu tak boleh. Tetapi kalau dah hilang semua masalah warna seperti yang berlaku misalnya kadang-kadang bayi kalau dia buang air sebagainya kan susah nak hilangkan nanti warna itu makan masa. Jadi kita kata di sini kalau dah hilang bau dan hilang rasa, dia punya rasa, kita rasa tak masalah. Atau mungkin kita lihat daripada yang sebelum ini, dia hilang warna dan hilang rasa tapi bau masih ada sikit, jadi dia jatuh tak masalah. Jadi di sini kita katakan bau dari penunjukkan dia adalah dia dimaafkan. Maksudnya ada benda yang kita lihat tak boleh dihilangkan sama sekali, dimaafkan. Sebagaimana kita dah tahu keadaan yang saya dah terangkan tentang masalah istijmar. Istijmar kalau kita lihat betul-betul mana persis seperti dosen yang kita masuk tapi kita dimaafkan. Jadi kita Allah Ta'ala Rabbul Ghafur Rabbul Rahim, dan Allah Ta'ala Maha apa, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karim dalam apa, dalam dia dia memerintahkan sesuatu, dia tahu bahawa dia bergantung kepada tidak kemampuan. Suatu waktu takwallah masyarakat Allah yang berintah Allah akan kepada Allah dengan seberapa kemampuan. Ini komentar yang mungkin juga tidak tadi baunya akan tetapi beliau membusukkan lagi sekarang Tuhan untuk menghilangkan lingkitnya tangan itu betul bahwa bau tersebut sudah hilang. Adapun untuk beliau sebelum menjadi junub boleh jadi seperti wudhu untuk solat dan wudhu tersebut sah sebelum menghilangkan hadas besar. Membasah anggota wudhu tersebut sudah mencukupi dari mandi junub. Membasuh anggota wudhu tersebut sudah mencukupi dari mandi junub. Kedua cara bersuci itu digabung. Ini adalah pendapat Zaid bin Ali Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama lainnya. Bahkan Ibnu Battal mengukirkan bahawa para ulama telah ijma' dalam hal tersebut. Jadi melihat di sini masalah yang ditanya dan sebagainya tentang wudhu. Adapun wudhu beliau sebelum mandi junub boleh jadi seperti wudhunya untuk salat dan wudhu tersebut sah sebelum menghilangkan hadas besar. Jadi beliau tidak sah maknanya wudhu itu sah sebelum menghilangkan hadas besar, sah tak sah wudhu itu. Jadi dengan tu boleh dah habis dia hadas besar apa mandi itu nanti wudhunya saja. Jadi biasanya yang mereka berdaya. Mungkin juga dia mencuci anggota wudhu untuk mandi junub dan mendahulukannya kerana untuk memulihkannya lalu dia berwudhu untuk solat. Tapi berapa ini berdasarkan tidak ada yang menukilkannya. Jadi kita lihat kalau Nabi SAW tidak mengulangi lepas mandi, dia mengulangi wudhunya. Jadi menunjukkan wudhunya itu yang pertama itu sebenarnya mencukupi untuk wudhu walaupun kita lihat pada waktu itu ada waktu dia masih berhadap dan diangkat hadap tersebut wudhu itu masih kekal. Tapi selagi kita lihat dalam masalah ini selagi dia tidak membatalkannya. Jadi kita ada syarat ini kita harus jelas. Dia tak perlu kita datangkan mana dari tak pun dari nama ini. Kalau terpegang baru kita terpegang kemaluan kita baru kita kan batal untuk kita. Atau kita misalnya tentu masa kita mari kita buang angin dan sebagainya. Tak ada dari itu menyatakan maka selepas itu terus sah kita melepas mandi mana sah. Bila tidak kenapa kita berdasar yang telah kita pelajari dalam berwudu adalah apabila kita mendatangi perkara-perkara yang membatalkan wudu itu batal. Jadi perlu tak kita terangkan di sini? Sudah ada tak perlu kerana dia sudah ma'akud, sudah difahami, dia sudah diketahui. Bahawa dengan secara spontan dia tahu kalau ada perkara yang membatalkan wudu, batallah ni. Okay, jadi selain itu kalau lagi dilihat seorang yang telah dia berwudu, dia menyentuh kemaluannya. Jadi dengan itu juga kita akan nanti kita bincang juga masalah adakah sebenarnya wudu yang dia berwudu, maksudnya selepas dia mandi dia tidak perlu berwudu, adakah kerana mandinya atau kerana wudunya? Di sini juga kita akan bincang. Mungkin juga wudhunya adalah untuk salat kemudian meluangkan air padanya beserta anggota tubuh lain ini dengan niat mandi junub. Tapi ungkapan bila mencurahkan air ke sekujur tubuhnya tidak sesuai dengan ungkapan ini dan rahimnya bahawa beliau mencurahkan air pada bahagian tubuh yang belum terkena air. Padahal kata sa'ir dan sa'ir mana? Keseluruhan. Saat ini yang tersisa bukan semuanya. Kalau tidak sa'ir itu bahasa Arabnya sa'ir keseluruhan. Tapi kalau kita katakan berseluruh makna di sini adalah tersisa, baki daripada ini. Dalam Al-Qamus dikatakan bahawa kata sa'ir artinya sisa, bukan semuanya seperti dugaan banyak orang. Jadi tidak bahasa itu ya. Kalau bahasa ini sendiri menunjukkan kesemuanya. Tapi kalaulah kita balik kepada makna dari hadis ini, ialah maksudnya adalah sisa. Dua hadis tersebut jelaskan anggota yang wudhu cukup sekali sahaja untuk mandi junub dan wudhu dan tidak disyaratkan sahnya wudhu dengan hilangnya hadas besar. Jadi tidak disyaratkan sahnya wudhu dengan hilangnya hadas besar. Ada pun orang yang berpendapat bahawa keduanya wudhu dan junub mandi junub tidak menyatu dan orang itu mesti berwudhu setelah sempurna mandinya, tidak ada dalil yang mendukung pendapat tersebut. Jadi dan ada yang berwudhu lalu dia mandi, kena wudhu lagi. Kenapa? Kerana dia kata dia itu lain. Nak wudhu ke salat kena berwudhu. Jadi di situ dia tak ada seorang, tidak ada dalil yang mendukung pendapat ini dan pendapat ini kita lihat tidak adalah pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Kerana tak ada dalil yang mendukungkan. Telah ditegaskan dalam Sunan Abu Dawud Rasulullah SAW biasanya mandi dan salat sunat dua rakaat lalu salat subuh dan tidak menyentuh air. Maksudnya menunjukkan sini bahawa Nabi setelah mandi mandi dia akan salat sunat dua rakaat. Maksudnya kalau dia masih mandi dia akan mandi seperti mandi selalu. Apa ada wudhu tak? Ada wudhu ni. Jadi kalau kita katakan seorang bertani itu mandi hadas, saya mandi mandi hadas. Tapi mandi hadas kamu adakah mandi hadas yang Nabi ajar? Kalau hadis mandi yang Nabi ajar kita tak pertikaikan. Perlunya kamu urut. Kerana kita katakan dalam masalah itu tidak ada pertikaian tentang bahawa apa yang Nabi lakukan itu perlu berurutkan sekali lagi. Tetapi kalaulah kamu tidak melakukan, hanya niat yang kamu lakukan, tapi mandinya tidak serupa dengan mandinya Nabi SAW dalam mandi junubnya, iaitu tidak ada dimulakan dengan pembasuhan ataupun pembersihan dahulu najisnya, atau dalam pasu dia rasa dia berwudu lepas dia rasa dia mandi. Kalaulah tidak ada demikian, kita kata di sini ada dipertikaikan. Itu yang maksud kita katakan dari masalah yang kita terangkan. Maka bacalah pendapat yang ada kalau tidak terdapat dengan hadis Maimunah dan hadis Aisyah menyatakan bahawa beliau melaksanakan solat setelah mandi junub itu. Setelah dan juga alasan berwudu dan mandi junub menjadi satu tidaklah sempurna kecuali jika benar ada hadis menyatakan bahawa beliau solat setelah mandi junub. Kami katakan sudah jelas dalam kitab Sunan Abu Dawud bahawa beliau melaksanakan solat cukup dengan mandi junub sahaja tanpa wudu. Ini di sini dituliskan tanpa wudu. Memang betul tidak disebutkan bahawa beliau mengusap kepala ketika berwudu sebelum mandi junub kecuali hanya setelah tercakup dalam hadis Maimunah dengan lepas beliau berwudu seperti wudu untuk solat. Ada pun ungkapan kemudian beliau menggulurkan air, kata menggulurkan berarti mengalirkan air, ini dapat menjadikan dalil tidak wajib menggosok badan. Jadi adakah syarat untuk mandi junub itu mesti gosok? Ya tidak. Selagi air dah mengalir semuanya sudah mencukupi. Kita lihat orang bagaimana pula kalau kita mandi dengan menggunakan misalnya apa shower atau minyak apa air hujan. Dia kata lebih senang lagi. Kalau gunakan kalung, di sini lagi dilihat kalung mungkin kita kata perlu kita mengalihkan, mengalihkan pergerakan. Tapi kita katakan sebenarnya kalung ini jenis sifat atau sifat menyerap ataupun apa kita kata mengalir. Dia menyerap juga, dia pergi ke dulu kita sebar. Sebab itu kadang-kadang bukan maknanya kita kena rasa macam rasa kotor ni, rasa kulit hidung ke hujung itu. Dan itu selalu kalau guna air kita rasa kan, dia akan kerana akan berlaku was-was hatta dalam buku, dah nampak dah kemasa guna rasa dah nampak pun dia boleh was-was. Dan ini menunjukkan bahawa kemasukan syaitan juga harus dijaga masuk. Jadi dalam mandi itu lebih-lebih lagi belum puas dia mandi satu setengah jam mandi dulu. Jadi ini ada masalah kita katakan pertama jahil atau tidak mengamalkan sunnah tersebut. Jadi dari itu kita perlulah meletakkan, kita lihat mandi itu bukan satu bebanan, mandi dulu bukan satu perkara yang menyusahkan, bahkan lebih mudah daripada mandi kita biasa, lebih mudah sebenarnya dan lebih ringkas. Lebih kita kata maksudnya adalah lebih menggunakan air yang sangat sedikit kita. Tidak ada syarat kalau nak mandi itu kena mandi pakai shampoo ataupun mandi pakai sabun. Tak ada. Yang penting diiktibar oleh Allah sebagai suci, bukan diiktibar oleh orang sebagai wangi. Ini kita ada masalah kita. Lepas itu dia balas, dah mandi junub, dia balas lagi dengan mandi biasa dengan shampoo, dengan dia punya basuh sabun dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan dalam kita mandi junub, masa itu main-mainan dekat. Kalau kita waktu solat sebagainya kan, lebih-lebih kalau kita sembuh, kita lambatkan mandi seperti mandi yang kita biasa, maka kita akan kehilangan masa-masa yang berharga. Jadi dengan itu perlu kita memahami bahawa ada ketika kita kena katakan hanya syarat sahaja yang menjadi pertimbangan, jangan rasa-rasa kita. Kerana kalau kita ke depan kita rasa, dia akan menjadikan was-was dan menjadikan mengkedepankan perkara yang mungkin akan menyebabkan kelewatan kita solat, dan itu kemasukan syaitan juga dalam. Ada pun ungkapan kemudian beliau menggulirkan air dalam siang. Kerana yang namanya mandi tidak mengandung air arti menggosok, sebab Maimunah sendiri menggunakan kata al-ghuslu, sedangkan Aisyah menggunakan kata al-ifadah, ini menggulurkan, ifadah afadah nas, yang mana terus datang. Begitulah air, kalau air datang, air dilahirkan, maknanya ifadah. Dan pengertiannya sama tadi. Kami kata Al-Fatah tidak mengandungi arti menggosok. Demikian boleh kata Al-Ghusl. Al-Mawardi mengatakan bahawa alasan tersebut tidak kuat kerana tetap saja ada perbedaan tentang persamaan arti Al-Fatah dan Al-Ghusl. Al-Mawardi berkata tidak sempurna pengambilan dalil dengan hal itu sebab Al-Fatah berarti Ghusl sebagai perbedaan pada mandi yang dijadikan alasan. Selanjutnya, apakah membasuh anggota wudhu ketika wudhu sebelum mandi junub perlu diulangi 3 kali? Hal itu tidak disebutkan dalam hadis Aisyah dan Maimunah. Al-Qadhi Iyadh mengatakan tidak ada satu riwayat pun yang menyebut demikian. Penulis berkata tetapi yang demikian adalah riwayat yang sahih daripada Aisyah. Mengenai ucapan Maimunah bahwasanya beliau mengakhirkan membasuh dua kaki dan tidak terdapat yang riwayat Aisyah ada yang berpendapat bahawa mungkin saja dia mengulangi membasuh kedua kakinya setelah lebih dahulu dia mencuci keduanya untuk berwudu. Sesuai dengan zahir ucapan Maimunah. Bila berwudu seperti wudu untuk solat, kalimat ini jelas menunjukkan maksudnya kedua kaki dalam hal itu. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Ada yang memilih mencuci terlebih dahulu, ada yang memilih mengakhirkan mencuci keduanya. Dari keterangan di atas dapat dimaksudkan bahwa mengatakan bolehnya memisahkan yang wasu anggota itu. Jadi dalam masalah ini kita berdasar pula dalam kita mempelajari bab wudu, kita kata tak boleh ada di situ, mesti ada di situ muwalah. Muwalah yang kita terangkan kalau dia mesti ada dia punya ikutan, mana dia punya urutan. Kalau kita tinggalkan kita tahu dah lama bahawa dia masuk, kita kata tak apa, bukan lagi kita lihat berwujud. Tapi di sini juga dalil yang menunjukkan bahawa kalau kita tak buat urutan itu dalam mandi tidak dibolehkan. Cuma kalau kita nak bawa dia keluar dalam selain mandi, boleh tak? Jadi kita lihat tidak sesuai. Kerana pertama dalil tak menunjukkan demikian. Kerana wudhu ini adalah ibadah. Sifat wudhu telah Nabi ajarkan. Dan apabila kita lakukan selain daripada sifat tersebut sebagaimana Nabi ajarkan, untuk menunjukkan bahawa dia ada dibenarkan, maka perlulah datang lagi. Kerana kalau kita nak katakan boleh dengan hanya kias kepada dalam kita mandi, tak boleh. Kerana mandi itu sendiri ibadah yang kita satukan dengan ibadah yang sebelumnya. Dan itu kita yang kita buat ini adalah urutan daripada kita mandi seperti mandi Rasulullah SAW. Sifat mandi junub kita ialah sifat Rasulullah di mana yang dimulakan dengan apa? Tanpa membasuh kaki ini sebagai salah sebagai riwayat. Dan ada yang membasuh kaki dia dalam riwayat dan menunjukkan bahawa dia mandi dia wudu untuk wudu solat. Jadi yang itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita hendak basuh kaki kita yang lewatkannya ada dalil. Dan kita lewatkannya bukan atas kita lihat bahawa urutan itu tidak perlu, tetapi atas dasar kita lihat bahawa Nabi lakukan diri begitu. Jadi apa kita lihat demikian menunjukkan bahawa apabila kita nak kiaskan ini keluar daripada tempat mandi junub tak boleh. Jadi dengan itu mengatakan bahawa muwalah itu tidak sah, tidak perlu, maka kita kata dengan dalil ini kita letakkan pada tempatnya. Mana kalau kita kata muwalah tak perlu kerana dalil ini menunjukkan bahawa muwalah tidak perlu, urutan tak perlu, kita kata tidak tepat. Adapun jaga Maimunah, kemudian aku berikan beliau sapu tangan dan beliau mengingatnya berkandung dalil tidak disyariatkan yang mengeringkan air pada anggota badan. Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang paling masuk adalah sebaiknya tidak dilakukan. Ada yang mengatakan boleh, tak ada yang mengatakan selain itu. Dalam hal tersebut terdapat dalil bahawa mengeringkan tangan dari air wudu tidak apa-apa. Pendapat ini dengan hadis janganlah kamu mengeringkan tanganmu kerana itu adalah kipas angin yang syaitan. Hadis ini 376 dhaif dalam Al-Jami'. Hanya saja hadis ini baik tidak dapat menandingi hadis di atas. Sebenarnya ulama yang mengeluarkan faedahnya kalau hadis yang mengatakan dia lebih afdal ditinggalkan tidak melihat dia sebagai dari ini sebagai hujan ini. Dia melihat bahawa akhlak dari sebagai ibadah, kesan dari sebagai ibadah tidak kita hilangkan dengan segeri. Itu dia punya dasar. Jadi mandi ini adalah salah satu daripada ibadah. Jadi kita nak hilangkan pun jangan hilangkan, kalau nak hilangkan jangan keringkan terus. Biar ada bekas-bekas asar tersebut. Itu yang dimaksudkan daripada sudut kali ini. Jadi dengan itu kita dapati bahawa apa yang telah diterangkan dalam hadis Aisyah dan Maimunah ini dapat kita faedah. Dan faedahnya kita lihat bahawa sifat mandi Nabi SAW dalam janabah ini yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah menunjukkan bahawa adalah disunnahkan kita mulakan dengan basuh tangan ni, tangan kita, kerana tangan itu adalah merupakan adat ataupun alat untuk kita membersihkan badan kita. Maka sudah pastilah, sudah tentulah kita harus menggunakan alat yang bersih. Maka dengan itu perlulah kita basuh tangan. Dan dengan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kita menuangkan air di dalam tangan kanan kita, dan juga kita menuangkan air dengan gunakan tangan kanan ke atas tangan kiri untuk digunakan untuk membasuh akan kemaluan, bukan sebaliknya. Maknanya kita tidaklah membersihkan kemaluan sebagaimana kita katakan dalam bab yang lepas untuk kemaluan dengan tangan kanan. Dan kita daripada hadis ini juga dapat kita lihat bahawa kita membasuhkan kemaluan sebelum kita membasuh badan kita, untuk kita menghilangkan akan kotoran-kotoran atau najis. Ya, kerana membasuhnya adalah kerana kewajiban untuk membersihkan najis itu, atau untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada ini. Maka dengan menghilangkan najis dan kotoran ini harus dilakukan sebelum kita mengangkat hadas kita. Kemudian kita juga daripada hadis ini dapat kita faedah bahawa kita berhubunglah dengan dengan membasuh anggota-anggota wudu kita, dan kita dalam perjalanan itu kita dapat mengangkat hadas kecil kita sebelum kita mengangkat hadas besar. Dan dengan itu juga kita dapati bahawa selepas kita membasuh kemaluan dengan tangan kiri, dibasuh juga dan kita dibenarkan untuk menyapu-nyapu di lantai ataupun di tanah, kalau tempat itu tanah, untuk menghilangkan akan bekas-bekas yang masih ada dari kotoran-kotoran yang melekat di tangan kita. Kemudian kita lihat daripada hari ini juga kita dapati bahawa kita tuangkan air itu pastikan boleh sampai ke dalam rongga-rongga rambut kita, supaya kita yakin bahawa sampai dengan itulah dicelah-celahkan air apa tangan kita dalam balik itu. Kemudian kita lihat dari hadis ini juga dapat kita faedah bahawa kita dalam kita menuang air kepada kepala kita, kita melakukan sebanyak 3 kali untuk memastikan semua zahir ataupun yang luar dan dalam dari rambut itu terkena. Kemudian kita basuh badan kita dan kita menuangkannya sekali sahaja, tidak perlu berkali-kali atau 3 kali. Beberapa hadis ini menunjukkan bahawa cukuplah sekali sahaja. Dan beberapa hadis dan daripada faedah juga kita dapati bahawa daripada mazhab Hanabilah didapati bahawa membasuh badan mereka menyunatkan untuk membasuh 3 kali. Tadi kita katakan bahawa hadis yang menunjukkan 3 kali tidaklah kuat, dan bahkan yang menunjukkan daripada hadis yang kita bacakan ini hanya sekali. Jadi sekali. Maksudnya kalau mandi yang kat badan kita tu, kita tuangkan air tu sekali. Jadi tak perlulah 3 kali. Yang kita lihat dari yang menunjukkan 3 kali hanyalah di rambut. Yang sekali tu kadar dia berapa? Yang ke badan. Yang pastinya adalah kita mengalirkan. Maksudnya air tu mengalir kepada seluruh badan kita. Maksudnya tidak ada yang tak kena. Jadi dalam kata jangan sampai kemasukan setan dalam mewas-waskan kita. Kemudian kita lihat daripada juga faedah ini dapat kita melihat bahawa dalam kita kedua kaki kita, kita juga daripada dari ini menunjukkan kita basuh dan melambatkannya kepada yang terakhir. Maksudnya selepas selesai semua barulah kita basuh. Dan daripada sudut ini juga kita lihat mu'alif penulis telah mengatakan bahawa hadis Aisyah dan hadis Maimunah diterangkan di sini adalah bahawa disuruh wudu. Kalau kita lihat daripada hadis tersebut perkiraan kaki tuan basuh tidak, pertama mengatakan wudu awal salah, dia membasuh, dia berwudu dengan wudunya untuk salat. Jadi kalau wudu untuk salat, maknanya telah basuh kaki di awal. Kemudian dibasuhkan dengan dalam hadisnya juga mengenai dibasuhkan yang kedua itu, di situ adalah menunjukkan bahawa adakah di situ khilaf datang, adakah wudu tersebut yang pertama itu ada dibasuhkan atau yang diakhirkan kepada belakang, ataupun dilihat lepas itu ditambahkan lagi belakang. Jadi kalau dilihat juga daripada hadis yang dibacakan tadi, kita dapat khilaf ulama yang telah sabit berkenaan dengan ini. Alhamdulillah kita sebenarnya kalau kita bincang tentang apa tentang bagaimanakah kalaulah seseorang itu tidak mandi, dan saya nak minta satu tabuk fatwa-fatwa yang pernah awak dengar berkaitan dengan apa dengan soalan-soalan yang didengar juga berkaitan dengan mandi junub ini. Adakah kita nak bincang tadi adalah adakah mandi itu sendiri menghilangkan atau mengangkat hadas besar, begitu juga hadas kecilnya, ataupun perlulah diikut dilakukan sebagaimana yang dilakukan, iaitu diwudukkan dahulu lepas itu barulah dimandi, barulah dimandi, baru dapat mengangkat hadas kecil dan hadas besar sekali. Kalau tidak, hanya angkat hadas besar saja. Jadi dengan itu saya fikir kita dapat kau dapat buat kajian sedikit, kajiannya baca-baca apa yang telah kena baca dahulu untuk apa mengeluarkan faedah, dan kita akan bicara lagi insyaAllah pada minggu depan dengan mendatangkan beberapa pendapat insyaAllah ulama-ulama muasirin atau ulama-ulama masyarakat atau ulama masyarakat kita berkaitan dengan masalah. Dengan itu kita, tetapi kita akan buat kita sekarang ini adalah janganlah abaikan mandi itu, melainkan awak lakukan cara yang telah Nabi tunjukkan. Kalau kita hanya niatkan sahaja seperti mandi adalah suatu perkara yang mungkin kita katakan akan masuk pada khilaf. Kalau kita nak mandi, nak solat, adakah perlu tunjuk lagi atau tidak? Jadi dengan itu lebih baik adalah kita lakukan seperti yang dilakukan. Jadi bagi misalkan kita berenang misalnya, basuhlah muka kita seperti kita niatlah wuduk dan niatlah mandi. Dan wuduk tu ada tempat yang kita masah, kita sapu juga dengan tempat kita basuh. Yang basuh tu tak perlulah kita, yang tak ada syarat untuk kita sapu, tak perlu sapu. Tapi yang perlu syarat kita sapu, kita sapu. Jadi dengan itulah kita lakukan semuanya. Walaupun dalam keadaan mandi ke, berenang ke sebagainya, kita masih boleh lakukan mandi kita, mandi hadas itu dengan mandi yang Nabi telah tunjukkan. Jadi kalau kita lihat dasar kita adalah sekarang ini, kita tidak abaikan yang telah Nabi lakukan dari sudut mandi junub, mandi janabah, supaya hilang daripada kita masalah-masalah yang kita kata yang sebagian mengutarakan mandi tanpa wudhu, lalu dia terus gunakan untuk solat dan sebagainya. Jadi anda lihat macam mana pun masalah ini kita akan bincangkan lagi insyaAllah pada masa akan datang. Ada soalan lain? Ustaz, apabila kita junub, kemudian kita berwuduk, kemudian kita tidur, apabila kita bangun dan kita hendak mandi, perlu tak kita berwuduk semula, ulangi wuduk itu? Perlu. Pasal itu mandi itu, wuduk tersebut itu adalah atas kita melaksanakan anjuran Nabi sebelum tidur. Wuduk untuk tidur. Jadi dengan itu kita lakukan wuduk itu. Begitulah juga kalau misalnya kita berwuduk untuk dapat bangun tidur, kita berwuduk dahulu untuk kita makan, minum dan sebagainya. Maka lepas ini masuk berair, ada yang kita berwuduk lagi, kita untuk kita mandi, kita punya lakukan secara Nabi dan tidurkan. Jadi tidaklah kita terus menggunakan wuduk yang mungkin kalau mandi kita kalau tidur kita rasa jelaslah wuduk itu dah batal. Tapi yang ini tak usah lagi, macam mana? Jadi di sini kita katakan kalau kita pergi kepada mandi ada dari utama kita lakukan sebagai mandi. Kerana tujuannya adalah kemungkinan apabila Nabi SAW mandi dengan juga, kalau Nabi SAW bukan dalam keadaan dia lepas tidur bawa ke mandi, juga ada ketika yang kita lihat Nabi SAW juga pernah apabila dia makan dia berubah. Jadi di situ menunjukkan bahawa tidak boleh kita bawakan hanya serta bawa untuk nanti dapatkan. Sebab itu dalam mandi itu nanti wudu. Kerana kita lihat itu sebagai satu tunjuk ajar Nabi SAW kepada kita bagaimana hendak dilakukan nampak, disitulah kita lakukan. Allah Ta'ala. Ada soalan ini? Untuk. Assalamualaikum. Bolehkah kita mandi seperti cara mandi junub kerana ia adalah cara mandi yang terbaik dalam berbagai aspek dengan berniat untuk mengikut sunnah Nabi SAW padahal ia sekadar mandi seharian sahaja? Terima kasih. Soalan itu kita tadi berada daripada surat yang sebalik sekarang dia balik pada surat sunnah yang terbaik. Memang kalau mandi dulu ini, cara yang telah Nabi ajarkan mandi ini adalah mandi yang terlihat ibadah. Cuma kalau kita mandi sebagai adat, kita boleh tak kita tukarkan kepada mandi mandi ibadah. Setiap tiga kali kita mandi, kita lakukan cara demikian, maka kita katakan bahawa pemisahan ataupun Nabi SAW melakukan mandi-mandi yang kita katakan mandi yang disunatkan atau yang diwajibkan, sama ada mandi hari raya dan mandi di Jumaat dan sebagainya, ada mandi yang telah ditunjukkan Nabi SAW. Cuma kalau kita katakan bahawa mandi-mandi adat pun kita lakukan seperti yang telah Nabi ajarkan, maka di sini kita akan memberatkan apa yang tak diberatkan kepada kita. Pertama, apabila kita memberatkan apa yang tak diberatkan kepada kita, dia akan mengumpulkan haraj kepada umat ini. Umat yang akan datang keberatan, apabila menyusahkan ini. Dan apabila ada kesusahan kepada umat ini, kita lihat dasar Nabi SAW tidak menyusahkan umat ini. Kerana dasarnya kita lihat Nabi di antaranya adalah Nabi SAW tak mewajibkan siwak. Tapi walaupun kalau lah sebaiknya dia mewajibkan, kalau disuruh diperintah untuk lakukan masa hendak wudhu atau hendak perlu solat. Jadi dengan itu kita lihat daripada dasar-dasar itu menunjukkan bahawa kita taklifkan apa lain yang tak ditaklifkan kepada kita, ditakuti kita akan menyusahkan diri kita dan juga menyusahkan orang lain. Kalau kita katakan hukumnya sunat, apa akan berlaku? Kalau orang yang tak boleh, apa dalil ustaz dia sunat untuk mandi adat? Tak ada dalil pun mandi adat. Kerana mandi adat ini bergantung pada adat. Ada orang mandi adatnya satu hari sekali. Ada orang mandi adatnya basuh mata je. Ada orang mandi adatnya. Jadi kita tak cuma mandi sekali kita nak mandi orang. Tetapi mandi yang kamu perlu mandi adalah mandi yang wajib. Yang mungkin kalau seminggu sekali ke rumah mandi, itu wajib, yang wajib. Sampai dia wajib, dia mesti mandi seluruh badan itu dibersihkan. Jadi kalau lah misalnya mandi, kalau nak mandi separuh badan ke, setengah badan ke, kepala saja ke, atau seluruh badan kamu, maka di sini kita lihat bolehlah kamu lakukan dengan cara yang kamu punya. Jadi kita katakan dia tidaklah yang disuruh atau yang digerakkan oleh Allah dan Rasulullah. Itu kita katakan demikian. Pasal kalau kita lakukan, katakan di sunat, baik, itu afdal, itu dah. Tapi kita kata tak, dalilnya yang disuruh kita. Sebab kita dalam masalah, kita nak mandi, suruh mandi orang masuk Islam, suruh mandi, tak suruh mandi, kita silahkan. Kita silahkan. Waktu ada ulama sampai, atau boleh berdebatkan, supaya tak memberatkan orang yang masuk Islam. Ada yang mengatakan, ada yang tak setuju, kan ada yang melihat bahawa tak memberatkan nanti yang kalau wajib, maknanya susah. Jadi sebab itulah kita lihat dalam hukum syarak ini, pengwajiban, pensunatan itu adalah hukum Allah. Soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah menjirus air ke kemaluan dan mencuci dengan tangan kiri? Syukran. Menjirus air ke kemaluan dan basuh. Sebelum basuh. Tangan kiri betul lah. Cuma digunakan tangan kiri. Menjurus dengan air, maksud tak pakai jas hafna atau sebagainya, dia tak masalah. Dia gunakan kos ke, dia gunakan apa saja, dia tak masalah selagi tidak ada pembaziran. Pembaziran penting juga untuk diperhatikan. Selain pembaziran, masalah lain, masalah yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi Pembaziran macam macam dia buka pai dia tak berhenti. Banyak orang yang lihat ada ketika kalau itu dia mandi ke dia istinja kita lihat. Banyak sangat dia pakai. Dan itu menunjukkan bahawa dia pembaziran. Jadi dalam hal istinja pun kita tahu cara cara istinja kena diajar dari Rasulullah SAW. Tidak memberatkan. Allah. Tidak boleh tak mandi kalau kita baca Quran. Tak boleh, kita dah jalan kan lepas berkenaan dengan kalau orang dalam junub, elakkan dari membaca Al-Quranul Karim. Kalau dia haid dan nifas, kita kata diringankan. Kerana junub senang untuk dihilangkan. Jangan kita memasuki ataupun membaca ayat Allah Ta'ala. Kerana kita lihat daripada sudut dasar-dasar yang lain itu, kita katakan kita nak jadikan ibadah. Mesti bacaan ini ibadah. Mereka bacaan isti'adah, bacaan doa, itu tak masalah. Walaupun daripada Al-Quran, kita katakan masalah. Bukan tak mengundur. Tadi saya ada orang satu tanya pasal bab macam ni. Dia kata pagi, dia nak mandi pagi cuaca terlalu sejuk, macam mana? Kalau mandi terlalu sejuk, dia tak ada heater, dia tak ada, kalau dia terlalu sejuk dan memudaratkan dia untuk mandi, bolehlah dia bertayamum. Sampai pada tahap kita lihat memudaratkan. Tapi kita tahu bahawa dia lebih mengetahui keadaan ni. Dia tak ada kita berikan hukum. Semua orang di sini dia kata seseorang dia tahu keadaan dirinya, keadaan suasana dia, keadaan tempat yang dia berada. Jadi kita tak juga, kita tak katakan juga bahawa kalau mandi sejuk, sejuk daripada perspektif apa? Orang sini boleh. Orang sini boleh. Kita boleh masak air sekejap je. Masak air ni, kita mandi pun kita lihat kesejukan di Singapura tidak sampai tahap boleh menyebabkan kemudarannya. Terus tak kaku orang misalnya. Kalau negeri dia lain, dia kan kaku. Dia kaku. Negeri-negeri barat yang baru bulan ini, baru minggu lepas kita lihat dalam Eropah dan sebagainya, bawah 20 degree, bawah 40 degree, sampai 40 degree saya dengar bawah dia mengatakan sampai 40 degree. Banyak tak? Apa air-air yang dikeluarkan semua jadi jatuh dengan jadi batu dan sebagainya. Jadi itu kemudaratan. Jadi kalau kemudaratan tahap seperti itu, kita kata cukuplah tengok. Fattakullah masyarakat. Kalau kita baca tafsiran dalam keadaan itu, tafsiran tak masalah. Cuma kita katakan tadi dalam keadaan kita berjunub, apa yang lebih baik? Adakah kita segera untuk kita mandi hilangkan janabah itu atau tidak? Kalau kita dalam keadaan yang boleh kita hilangkan janabah dengan mudah, kita hilangkan dengan mudah. Dengan itu kita dapat gabungkan kebaikan itu dengan kebaikan lain. Kerana kalau kita baca tafsir hamba pahala, tapi kalau kita bacakan ayat yang lalu kita membaca dengan bahasa sekiranya, itu lebih baik. Jadi dengan itu kita katakan lebih pun olah lagi. Tapi itu ada yang berkosong, insyaAllah okey ya. Ada soalan lain? Sekarang dah buang. Buku masyarakat الأحكام الشرعية الحمد لله صلى الله عليه وسلم وكما شايف buku masyarakat bukan buku, bukan usul, bukan usul, dia adalah mudah surat tersir usul-usul. Sudah selesai, kita tahu bahawa selepas kita masyarakat mengatakan bahawa buku mempelajari usul fiqh dan mengajari ini adalah bagus saya. Kenapa saya ambil buku masyarakat hari ini? Kerana saya ingat dia punya syarah ini nampak lebih mudah untuk kita fahami. sebelum kita pergi pada Syekh Uthaymin. Saya lihat kadar mana yang sudah dimulakan dahulu. Jadi orang di atas pada yang satu dah ada di background sikit. Dah ada apa, dah ada dasar. Jadi kita nampak lebih jelas. Al-Ahkam Syar'iyyah. Al-Ahkam Syar'iyyah. Ya, Syekh, fadal min fadlik an taqra lana. Hawil, Syekh. Dapat sekali. Ini introspek dan dapat sekali. Dapat masalah. Fadal. Syekh. Kalau mungkin aja. Saya semua beli. Saya boleh beli. Tapi yang beli boleh. Ayuh boleh. Ini sudah ada lagi. Kena sebab tak boleh. Ada kalau tak jaga patok insya-Allah boleh. Kalau tak solat kuat kan kita rasa susah sangat baik. Al-Ahkam Syar'iyyah. Al-Ahkam Syar'iyyah. Fadal. Al-Ahkam Syar'iyyah. Fadal maknaka annal hikha huwa al-ilm بالأحكام الشرعية وإليك فيما يلي بيان هذه الأحكام بإيجاز. تقدم لك أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية وإليك فيما يلي بيان هذه الأحكام بإيجاز. إذا ترسلني bahwa telah terdahulu atau terdepan kepada kamu bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak. Betul tak? Ilmu berkenaan dengan hukum-hukum syarak. Maka dengan itu wa ilaika, maka dengan ini datang dia bersama kamu lah, atau datang pada kamu ini apa yang penerangan berkenaan dengan hukum-hukum secara ijaz. Secara ijaz mana? Secara ringkas. Secara ringkas di ijaz. Fadal. Ta'rif al-hukum. Definisi hukum. Sebenarnya saya jadi penterjemah. Ya. Al-hukmu lughah. Lughatan. Lughatan. Al-manak. Al-manak. Al-hukum itu maksudnya apa? Secara bahasa dia manak. Manak mana? Halang. Dia hadang. Dia menghalang. Dia menghadang. Itu dia bahasa. Jadi kalau kita kata macam itu, kalau kita lihat hakim menghukum, keseluruh bahasa itu hakim telah menghalang apa-apa hukum lain mereka hukum dia. Atau dia kata hakim telah menghalang dia daripada mendapatkan sesuatu yang dia boleh lakukan mereka apa yang diputuskan. Jadi juga menghalangnya. Kalau salah satu hukum keputusan adalah juga penghalangan, penghadangan kepada orang yang diputuskan. Baik, silakan. Wa istilahan مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. مكلفين. مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. Jadi maksudkan مقتضى apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Taala daripada khitabnya. Khitab pada bukti. Khitab Allah. Mana apabila titah Allah, perintah Allah itu titahnya. Jadi khitab. Kalau misalnya raja datangkan titahnya pada perintahnya, dan dia akan datangkan titah yang dikhususkan kepada rakyatnya. Jadi apabila Allah SWT memerintahkan, itu sebenarnya adalah titahan. Dia adalah satu komunikasi kepada kita. Dan komunikasi itu sebenarnya adalah merupakan titahan. Jadi dia di sini adalah khitab al-muta'alliq. Minta titah Allah ataupun khitab Allah kepada yang berkaitan, al-muta'alliq yang berkaitan, yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Jadi mukallaf ini perbuatan-perbuatan mereka yang nak mereka lakukan, nak mereka tinggalkan, nak mereka berkhianat, ini adalah perbuatan-perbuatan manusia semua sekali atau jin sekali sebenarnya. Jadi kita Allah mukhtara khitab Allah Ta'ala. Jadi apa dia berkata tujuan Allah SWT dan khitab Allah terhadap aku, terhadap sesuatu yang aku kepada perbuatan-perbuatan aku mukallaf ini yang berkaitan dengan ini. Maksudnya apabila datang perintah Allah SWT, tuntutan Allah, sama ada tuntutan untuk laksanakan atau tinggalkan atau untuk pilihan, ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Yang bukan mukallaf tak masuk. Yang bukan mukallaf tak masuk dalam titahan itu. Maknanya tuntutan untuk melaksanakan, sama ada untuk tinggalkan sesuatu, tak tinggalkan sesuatu ataupun pilihan. Jadi sebenarnya itu kita katakan bahawa apabila kita katakan ahkam syariah, syariah hukum itu sendiri daripada sudut dasar istilah, ini membawanya bahawa dia adalah perintah Allah SWT daripada sudut tuntutan-tuntutan dia yang bersangkutan sehati kepada perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Kalau tak mukallaf tak masuk. Perintah Allah terhadap perintah mukallaf, dia tak masuk dalam perintah ini. Perintah Allah terhadap tinggal golongan binatang, tidak termasuk dalam perintah ini. Jadi itulah dikatakan bahawa boleh dikatakan hukum syariah ini, hukum syarak ini ialah dari sudut istilah ini kita maksudkan adalah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Jadi hukum ini, hukum syariah ini terbagi kepada dua variasi. Aqsamul hukmi syar'i. Aqsamul hukmi syar'i. Wal ahkam syar'i. Apa maksud aqsam hukmi syar'i? Aqsam ini kisim, kisim mana? Bahagian-bahagian. Ada ni ada? Hukum syariat. Bahagian hukum syar'i. Atau berapa bahagian syar'i? Pembahagian hukum syar'i. Jadi senang kita ada pembahagian hukum syar'i. Apa? Al-ahkam syar'iyyah di ala kismin. Ia bahawa hukum-hukum syar'i ini dalam dua bahagian. Ada dua bahagian. Jadi hukum syar'i ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Ini akan nampak sikit lah apa yang berkankan. Tadi ada beda sikit. Spotan Taklifiyyah tu pembebanan. Yang bersangkutan dengan bebanan. Faham? Dan kedua adalah wadiyah. Wadiyah penetapan, penetakan sesuatu yang Allah letakkan. Ini kita akan dalamkan secara lebih khusus semasa kita datang di bulan ini. Jadi kita lihat dia tidak terlintas dulu. Tak mau jadu lagi lewat nanti terus. Kita nak tangkap dulu. Orang masih cik mana-mana pun kita tak dulu. Tangkapkan dulu boleh maklumat. Dan sebagai orang pula aku katakan Ibu Sayyidun Bokai dulu kita betul. Jadi bahawa ilmu itu adalah seperti binatang bulan. Wa qaiduhu kitabatu, dan ikatannya itu ada binatang bulan. Kalau tak ikat nanti lagi ya, tulis, kita lah. Jadi kalau boleh tulis, bawakan gitulah. Itu awal tu kita tulis maklumat yang penting. Jadi dalam masalah ini dia, pertama dia kata hukum syarak maksudnya apa? Hukum maksudnya apa? Berusur bahasa maksudnya hadangan, halangan. Terus sudut istilah maknanya apa? Maknanya adalah tuntutan-tuntutan daripada khitab Allah. Ini sifat Allah, sifat Allah yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Boleh? Boleh paham ini? Definasi itu. Definasinya. Dan dia terbagi kepada dua bagian. Bagian pertama dinamakan sebagai taklisi dia tu. Bagian pertama namanya? Taklisi. Taklisi. Maksudnya? Pembuatan-pembuatan. Pembuatan yang Allah berikan, yang Allah pikulkan ke atas mukallaf. Kita akan tentukan nanti apa dia perbandingan. Kedua adalah wad'iyyatun. Wad'iyyatun adalah penetapan-penetapan Allah ke atas mukallaf. Hari kita katakan aku ini penetapan ini, nanti kita akan tangan-tangan datang ini mukallaf ini perlu lakukan ini dan sebagainya dan sebagainya. Mukallaf apa terjemahannya? Mukallaf yang diberikan boleh menerima perbandingan. Maknanya pemukaran, mukaran siapa? Orang yang dah balik dan akil. Akil balik, mukaran. Dia bukan memanis, memanis tak balik pun boleh memanis. Boleh yang jambu-jambu, yang mungkin boleh membezakan banyak-banyak kamu. Tapi nanti-nanti yang diberikan kepada maknanya kalau tak lakukan dia, satu perintah itu adalah tinggalkan perintah, lakukan larangan. Maksudnya nanti kita dapatkan berapa tu? Akhirnya boleh. Yang dicatuh hukum itu. Tidak begitu dia. Mungkin dapat pagar hari ini. Pagar tidak. Mungkin syarat Malaysia. Jadi dia dapat sokong taklifi. Di sini ada tentang hukum taklifi. Apa dia hukum taklifi ini? هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لسقط الكفاف ستاتين زمكان على جهة الارتضاء والتحريب. المتكليفي هو مقتضى رضا الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخليل. على جهة الاقتضاء أو التخيير. Yang bermaksud saya ulangkan dengan terjemahannya, ia adalah tuntutan-tuntutan daripada khitab Allah Ta'ala yang bersangkutan kepada perbuatan-perbuatan mukallaf. Perbuatan-perbuatan mukallaf ala jihad al-iqtida, dari sudut iqtida, tuntutan sama untuk atau pelaksanaan atau untuk melakukan atau dia kata perintah. Iqtida' itu maksudnya perintah. Perintah itu sama ada perintah untuk melakukan atau mesti perintah untuk meninggalkan. Sudah? Tadi dah sentuh tentang hukum. Jadi kalau perintah untuk melakukan dia ada dua bahagian. Sama ada perintah untuk kamu lakukan dengan jazam, dengan kerana dengan kemusnahan jadi dahil wajib. Kalau tidak didatangkan jazam ini jadi dahil sunnah. Sunnah. Perintah untuk meninggalkan pula kalau didatangkan dengan jazam haram, jadi haram. Tak boleh tidak mesti kamu tinggalkan, jadi haram. Kalau ditampulkan atau dikiadakan jazam, perintah untuk ditinggalkan tadi tak ada jazam, jadi makruh. Jadi dia kata, perintah ini membawa dua makna. Dia ada sebagian ulama tambahkan ala jihatil iqtida'i wal hadri aw at-takhir. Kita akan hadir. Jadi kalau iqtida' perintah melaksana, hadir perintah tinggal. Tapi kalau dia tak menyatukan, jadi cukup tidak. Kerana perintah itu boleh melalui dua benda, pelaksanaan atau peninggalan. Maksudnya poin Jadi dilihat Syekh Masyaikh meletakkan jihad iktibar tadi, tak letakkan hamlah, larangan. Jadi dengan itu menunjukkan iktibar ini boleh berdua makna, sama ada perintah untuk laksanakan atau perintah untuk tinggalkan. Kemudian awli takhiri ataupun pemilihan, itulah dia. Pemilihan dia apa? Sunat dia mengubah, jadi mengubah. Okay. Jadi kita terangkan tentang hukum takdiri dari sudut yang pertama. عند وجود أحكام الشرع من إثبات أو نفي. والحكم الوضعي حكم وضعنا أبدا حكم yang diletakkan Allah letakkan Allah tetapkan Allah سبحانه وتعالى berikan kita letakkan juga. Di sini kita lihat hukumnya ada definisi adalah ini adalah apa yang diletakkan oleh syariat. Kita katakan syariat apa? Allah. Syariat yang mensyariatkan apa? Allah. Min asbabin, daripada sebab-sebab, au syurutin atau syarat-syarat, au mawani'at ataupun halangan-halangan, larangan-larangan. Sebab, syarat, halangan. Diketahui tentang kewujudannya sesuatu hukum sama ada dengan kita yang perlu dilakukan ataupun ditiadakan. Saya ambil contoh yang senang. Maksud sebab apa? Bilakah sebab atau bilakah waktu zuhur? Oleh kerana tergelincir matahari, sebab dia tergelincir matahari, maka datanglah kewajipan zuhur. Tengok saja. Jadi perintah itu, hukum syarak ini diimpatkan atau dinafikan dia ada sebab-sebab, ada syarat-syarat, ada halangan-halangan tertentu. Misalnya wanita tak boleh solat, dilarang ada halangan. Kenapa? Tengok dia tak boleh solat. Kalau dah datang kepada mereka dan nifas. Jadi itu kita ada halangan pula. Dengan ada halangan ini, maka hukum syarak terhadap khusus orang itu sama ada ibad atau dinafikan. Faham ini pun? Kemudian kita pergi pula pada syarat. Syarat lagi sebetul. Kita nak bersolat, kena ada wuduk. Tak ada wuduk, tak boleh solat, tak sah solat. Maka dengan kita berwuduk, maka sempurnakan, kita telah sempurnakan syarat untuk solat. Dan kita akan sentuh bab ini dengan ini nanti lagi. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Tak boleh ulang lagi Ustaz. Hukum Al-Arabiyah. Hukum Al-Arabiyah. Jadi saya tanya dengan hukum Al-Arabiyah. Saya nampak ada dah faham. Semua mungkin perlu cantik. Saya cuba cantik. Kalau boleh. Hukum peletakan, hukum Al-Arabiyah ini adalah, ianya adalah apa yang syarik meletakkannya, pada Allah Ta'ala meletakkannya, daripada sebab-sebab, daripada syarat-syarat, daripada halangan-halangan atau halangan-halangan. Mawani' ada halangan. Yang diketahui tentang kewujudan sesuatu hukum itu, atau tentang kewujudan itu, kalau diketahui tentang kewujudannya, kedua sebab, syarat, syarat dan mawani' ini, sesuatu hukum syarak sama ada dia sabit ataupun dia tidak sabit. Tidak sabit. Boleh faham bahasa dengan ini? Maknanya kita nak isbatkan satu hukum syarak wajib pada seseorang atau sunat pada seseorang, kalau ada tanda-tanda ataupun wabak yang mana Allah telah letakkan diri di mana ada syarat-syarat, ada sebab-sebab atau ada halangan-halangan, maksud bagaimana kita dapat seseorang itu hukum pada tahun begini-gini dan sebagainya. Sama ada kita boleh hukumkan atau tidak bergantung kepada yang tadi, sebab syarat yang mohon. Wallahu ta'ala. Ada? Dalam masa pun tak boleh tinggal. Tak, maksud mana? Justin bukan? Justin. ataupun jazm. Jazm ni apa? Jazm mana dengan dengan tegas. Perintah yang jazm mana perintah yang tegas. Atau digunakan ala sabil ilzam atau dengan syarat dengan sabil ilzam mana dengan jalan yang ilzam. Mana ilzam? Ilzam mana apa? Kewajipan. Mana tak boleh tak mesti lakukan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Tegas muslim kan tegas seorang yang tegas sebagainya tak tegas orang perintah itu atau larangan itu mesti tak boleh tidak mesti lakukan. Allah Ta'ala alam. Soalan lain ada? Soalan lain? Tak ada kata-kata cuma soal yang ini. Ada satu soalan, apakah setiap hukum syarak mesti ke atas mukallaf yang akil dan baligh? Bagaimana jika hanya salah satu saja? Kita kata bahawa kenapa Allah Subhanahu wa Taala meletakkan mukallaf sebagai mukallaf itu? Kerana itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Taala. Sama apabila seorang hanyalah kalau dia akil sahaja, tak malu. Maksudnya anggota pada dia itu belum sempat, belum mampu untuk memikul, belum mampu untuk memikul itu bebannya. Dan kita mewajibkan dia. Sakit. Budak kecil, walaupun dia akil berpaksa akal, kita tak wajibkan atas apa yang diwajibkan atas mereka dewasa. Begitu tidak kalau misalnya, dia seakil tapi dia balik. Kenapa dia ada tak boleh? Kerana akal dia tidak boleh sempurna untuk memikul bebanan tersebut. Bahkan untuk memahami bebanan tersebut dia tak faham bagaimana pula dia nak memikul ni. Tidak hanya kan dia. Maka dengan itu kita lihat bahawa Allah SWT dalam zaman yang hadis dan Nabi SAW dalam zaman yang hadis sama kita muka akaram an-salata an-salati hatta dabruk wa'alim majlun hatta yasih atau yatib wa'adil terlupa dia menyebabkan dia nafas dan saya ingin kita lihat yang kita nak bahawa seorang diangkat sakitan perkiraan kata seorang yang pun yang terbelak kecil selagi dia belum balik sampai dia balik seorang yang maju yang pun gila sampai dia selalu sembuh kan. Begitu juga seorang yang apa seorang anak yang pun yang hidup dan selagi lah dia belum panggil. Namanya kita ingin lihat hadis seperti ini bukan menambah sepuluh dan sepuluh lagi sifat tersebut. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa taklif itu haruslah diberikan kepada mereka yang ada keahlian untuk memikul bebanan tersebut. Kalau tidak ada keahlian untuk memikul bebanan itu, diberikan bebanan juga, maka disitulah dilihat berbincang. Dan Allah SWT sangat jauh dari kewajan kita katakan memberi bebanan kepada mereka yang tak mampu memikul bebanan. Wallahu a'lam.